banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Bukan manusia yang tidak berpikir, berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta jujurlah.